Please welcome Rezu. Apa kabar Lumajang? Berapa tahun gak ketemu ya? 10 tahun. Ya. Ya sudah beranak pinak ya semuanya ini. Gimana udah kangen? Belum? Lagu apa? Mau request lagu apa? Udah lama nih. Kita mau mulai di jalanan nih. habis Lumajang ada beberapa kota nih, mau jalan-jalan dulu. Udah lama gak lihat cewek-cewek cantik dan cowok-cowok ganteng nih. Udah lama gak ketemu ganteng-ganteng sekali nih. Ini yang ganteng nih. Ini. Ya. Ayo. Lagu apa ya? Lagu yang air yang keluar dari memek itu ya. Udah tahu. Yang agak muncrat-muncrat itu tahu kan? Nah, Squid Orgasm ya. Squid Orgasm dulu ya. Kita brutal-brutalan sedikit dulu, nanti baru slow-slowan. Kalau udah capek nih. Masih kondisi masih prima nih lagu dua lagu nih. Ntar pertengahan baru kita turunin lagi. Lagi naik lagi ya. Oke, sekian dulu. Sorry, saya belum siap itu. Belum ngajang tadi. Masih ini. Thank you. yang ini berikutnya nih saya suka ini. Pasti yang cowok-cowok suka juga nih. Yang bagian remas-remas ini loh. Ya, oh anak tahu nih. Kalau requestnya yang gini-gini saya suka nih. Jadi enggak perlu tenaga ini. Ya, ini tinggal remas. Come on! Oke, lagu apa? Start Packing Ass. Oke. Aduh. Kalian kok bentuknya kayak bentuk memek itu? Bulat. Oke. Baca isap seksual ya. Habis itu baru itu. Oke. lagu terakhir dari kita. Lagu lama banget ini. Lagu pertama kali kami merekam single. Judulnya Palus alias Kontol.